Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya pada pelajaran pertama. Sekarang tamrin yang berikutnya, yang ketujuh. Atau mungkin sebelumnya ada yang ditanyakan dari pembahasan pada tamrin sebelumnya tentang inna. Tidak ada, kita lanjutkan sabi'an tamrin yang ketujuh. Ta'ammalil misalaini, perhatikan dua contoh berikut ini. Summa kawin jumalan mitlahuma, kemudian ubahlah kalimat-kalimat yang seperti keduanya, seperti kedua contoh tersebut. Minal kalimatil atiyati, dari kata-kata berikut ini. Perhatikan contoh ini. Al-misalul awwalu, contoh yang pertama. Kalimatnya, A. Minal hindi anta, am min Pakistana, apakah dari India engkau, apakah engkau dari India, am min Pakistana, ataukah dari Pakistan. Pertanyaan dengan menunjukkan atau menyebutkan dua hal yang keadaannya sama, yang setara atau sebanding, kemudian untuk memilih salah satu dari dua hal yang sama atau yang setara tadi. Minal hindi am min Pakistana, dari India ataukah dari Pakistan. Sama-sama menunjukkan asal, minal hindi, dari India asalnya, min Pakistan, dari Pakistan, dan memilih salah satu dari keduanya. Ini al-misal tsani, contoh yang kedua. A tabibun anta, apakah dokter kamu, apakah engkau seorang dokter. Am muhandisun, ataukah muhandis, ataukah insinyur. Apakah engkau itu seorang dokter ataukah seorang insinyur? Ini seperti tadi, menanyakan sesuatu dengan menyebutkan dua hal yang setara, sebanding atau sama, kemudian memilih salah satu dari dua hal tersebut. Tabibun, dokter, am ataukah muhandisun, insinyur. Sebanding atau setara, sama-sama menunjukkan apa, profesi atau pekerjaan. Kemudian disebutkan keduanya untuk dipilih salah satu. Am tabibun anta, am muhandisun, apakah engkau dokter ataukah muhandis, insinyur. Ini jadi di sini dalam kalimat ini ada dua kata yang perlu diperhatikan, yakni hamzah yang ada di awal kalimat. Karena kata ini tersusun dari satu huruf maka disebut dengan nama hurufnya. Jadi bukan A untuk menyebut kata yang ada di awal kalimat ini, bukan dilafadzkan dengan ucapannya, bukan A, karena ini hanya satu huruf, tapi disebut dengan nama hurufnya, yaitu huruf hamzah. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab, kalau hanya tersusun dari satu kata, satu huruf, hanya tersusun dari satu huruf, maka untuk menyebutnya disebut dengan nama hurufnya, bukan diucapkan dengan lafaznya. Seperti ini disebut dengan hamzah, bukan A. Kalau dua huruf baru diucapkan dengan lafaznya, min atau tadi am. Ini dua huruf kan, maka baru diucapkan sesuai dengan lafadznya, tulisannya, am. Ini. tambahan faedah ya. Begini. Nah di sini hamzah, ya, hamzah yang ada di awal kalimat-kalimat ini, ya, digunakan untuk menanyakan sesuatu, ya, menanyakan sesuatu. Ya, ini ditunjukkan dari makna yang ada dan juga diakhiri dengan tanda tanya atau istifham, ya, menunjukkan hamzah yang ada di awal pada kalimat-kalimat ini adalah hamzah yang digunakan untuk bertanya atau dalam bahasa Arab disebut dengan istifham. Ya, dan ini disebut dengan hamzatul istifham. Hamzatul istifham. Jadi hamzah yang digunakan untuk istifham, untuk bertanya. Ini. Kemudian pada hamzah istifham, ya, sesudah itu disebutkan kata-kata sebagaimana ditunjukkan dalam contoh-contoh tadi. Kemudian sesudahnya ada am. Ya. Jadi sesudah hamzah istifham itu diikuti oleh am. Ya, sesudah di sini bukan berarti langsung, bukan hamzah langsung am, tapi hamzah istifham kemudian ada beberapa kata kemudian baru am. Nah, ketika hamzah di istifham kemudian diikuti oleh am, maka di sini hamzah istifham ini untuk menanyakan, ya, sesuatu dari yang disebutkan sebelum am atau yang sesudah am. Jadi untuk menanyakan sesuatu, yakni maksudnya memilih salah satu dari dua hal yang disebutkan sebelum am atau yang sesudah am. Ini untuk hamzah istifham. Sehingga dalam menjawab kalimat yang seperti ini, ketika hamzah istifham diikuti am, maka nanti jawabannya dipilih salah satu dari yang disebutkan yang sebelum am ataukah yang sesudah am. Ya. Misalnya aminal hindi anka am min Pakistana, yang ditanya akan menjawab ana minal hindi. Ini. Atau dia menjawab ana min Pakistana. Jadi memilih salah satu dari yang disebutkan, yang sebelum ataukah yang sesudah am. Ini fungsi dari hamzah istifham ketika diikuti oleh am. Menanyakan sesuatu, memilih salah satu dari dua hal atau mungkin lebih yang disebutkan, yang sebelum am ataukah yang sesudah am. Kemudian untuk am sendiri, ini penggunaannya dalam jumlah atau dalam kalimat istifham seperti ini. Yakni dia terletak sesudah hamzah istifham tadi. Dan digunakan, ya, sebagaimana tadi disebutkan, ya, am ini digunakan untuk memilih salah satu yang disebutkan yang sebelum am ataukah yang sesudahnya. Dua hal yang disebutkan itu sifatnya setara, sebanding, ya. Misalnya tadi sama-sama menunjukkan asal daerah atau sama-sama menunjukkan pekerjaan, profesi, ya, atau yang lainnya. Yang jelas antara sebelum am dan sesudah am itu sesuatu yang setara atau sebanding. Bukan hal yang berbeda, misalkan aminal hindi anta am muhandisun, yang tidak cocok antara minal hindi dengan muhandisun, tidak setara. Yang satu menunjukkan asal daerah minal hindi, yang satu menunjukkan profesi muhandisun, kan tidak setara, tidak sebanding, tidak sepadan. Jadi antara sebelum am dengan yang sesudah am itu sesuatu yang sepadan, yang setara, menunjukkan asal atau profesi atau yang semisalnya. Sama, minal hindi am min Pakistana, tabibun am muhandisun, atau yang semisalnya. Ini ya. Jadi ini uslub, bentuk ungkapan kalimat untuk menanyakan sesuatu, ya, memilih salah satu dari dua hal yang disebutkan dengan menggunakan hamzah istifham di awal kalimat, kemudian sesudahnya diikuti dengan am, sebagaimana ditunjukkan dalam contoh-contoh ini. Kemudian contoh yang berikutnya atau pada latihan berikutnya, di situ disebutkan beberapa kata yang masih terpisah-pisah, artinya belum terbentuk dalam kalimat, kemudian diubah menjadi kalimat yang semisal contoh tadi dengan susunan yang sama dengan contoh-contoh tadi, dengan hamzah istifham, kemudian dimasukkan am, kemudian tadi antara yang sebelum am dan sesudah am, ya, sesuatu yang setara yang sama. Dan susunannya juga sesuaikan dengan contoh. Ya, aminal hindi anta, afabibun anta. Ya, walaupun tidak harus demikian, boleh anta diletakkan di depan. A anta minal hindi, a anta fabibun, am muhandisun. Ya, boleh. Ya, tapi biasanya lebih cenderung yang banyak digunakan seperti contoh ini. Jadi anta diletakkan yang sesudah minal hindi atau sesudah tabibun atau yang semisalnya. Jadi dibalik susunannya, ya. A minal hindi anta, a tabibun anta, baru kemudian am dan yang sesudahnya. Contoh yang pertama disebutkan kata-kata anta, kemudian mujtahidun, kemudian katlanu. Ya. Antara mujtahidun, rajin, kaslanu, malas, ya, sesuatu yang setara, sebanding. Maksudnya apa? Sama-sama menunjukkan sifat. Ya. Sama-sama menunjukkan sifat. Ya. Jadi setara sebanding itu bukan berarti artinya sama. Ya, tetapi apa? Keadaannya sama. Mujtahidun, kaslanu, ini menunjukkan sifat. Ya. Walaupun artinya bertolak belakang, rajin, malas, ya, tapi sesuatu yang sama, sifat. Sehingga dibentuk sesuai contoh tadi, kalimat tadi. Ya, kemudian di situ disebutkan anta, ya, yang di awal. Ya, kemudian disusun sesuai contoh, ya, didahului hamzah istifham, kemudian disebutkan mujtahidun dulu. Sesuai contoh tadi. Kemudian baru anta. Kemudian am. Amustahidun anta. Amkaslanu. Jadi dibentuk menjadi kalimat seperti ini. Amustahidun anta. Amkaslanu. Ya, apakah engkau ini rajin, ya, ataukah malas? Ini. A mujtahidun anta, am kaslanu. Ini. Contoh yang kedua. Disebutkan kata-kata hiya, as-sinu, al-yabanu. Ya, as-sinu, ya, Cina, al-yabanu, Jepang. Ya, terkait dengan tempat atau mungkin asal daerah. Ya, kemudian disusun sebagai contoh tadi menjadi a minas sini, hiya am am minal yabani. Ini ditambahkan min, ya, sesuai dengan maknanya, ya, menunjukkan tempat, ya, asalnya. Ini a minas sini hiya am minal yabani. Apakah dia dari Cina ataukah dari Jepang? Ini. A minas sini hiya am minal yabani. Baik. Jadi susunan kalimatnya dibalik. Ya, kalau dulu sudah disampaikan, ya, tentang mubtada khobar. Nah, jadi anta atau hiya dalam contoh-contoh ini kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian minal hindi, tabibun, ataupun mujtahidun, ini sebagai khobar. Kemudian dalam kalimat tanya yang didahului hamzah istifham seperti ini dibalik, mubtada diletakkan di belakang, mujtahidun atau yang semisalnya itu khobar didahulukan. Ini. Jadi terkait dengan kedudukan dalam kalimat, dalam jumlah istifhaminya, dalam kalimat istifham, itu biasa ketika mubtada diletakkan di akhir sesudah khobar. Jadi khobarnya didahulukan. Aminal hindi anta, tabibun anta, ataupun yang semisalnya. Kalau faedah asalnya atau pada kalimat secara asal, mubtada di awal kalimat, baru kemudian khobarnya. Anta minal hindi, anta tabibun, anta mujtahidun, hiya minasini. Kemudian dalam jumlah istifhamiyah, dalam kalimat tanya seperti ini, dibalik. Khobarnya didahulukan, mubtadanya diakhirkan. Boleh demikian. Jadi kebolehan, boleh demikian. Berikutnya, ganti dari awal, dicoba. Yang nomor tiga. Anti tabibatun mumarridatun. Menjadi bagaimana? Tabibatun anti am mumarribatun. Artinya? Kamu seorang dokter ataukah seorang perawat? Iya, baik. Berikutnya, nanti. Hum nasara yahudun. Menjadi? Nasara hum am yahid. Iya. Nasara hum. Nasara hum. Am yahudun. Yahudun. Iya. Nasarahum am yahudun. Apakah mereka orang-orang Nasrani ataukah orang-orang Yahudi? Berikutnya. Hadza masjidun madrasatun, menjadi masjidun. Masjidun yang awal A ya, yang hamzah ya. A masjidun hadza am madrasatun. Ya. A masjidun hadza am madrasatun. Apakah masjid ini, apakah ini masjid ataukah sekolah? Ya. Berikutnya, hadhihi sayyaratul mudiri, sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul mudiri am hadhihi, hadhihi am sayyaratul mudarrisi. Ya. A sayyaratul mudiri hadhihi am sayyaratul mudarrisi. Ya. Apakah mobil mudir, mobil kepala sekolah ini ataukah mobil pak guru? Baik. Berikutnya, nanti. Anta mutazawwijun azabun. Mutazawwijun anta am muta azabun. Azabun. Ya. Yeah. Am azabun. Ya. Yeah. Mutazawwijun anta am azabun. Apakah engkau menikah, ya, mutazawwid, am azabun, ataukah bujang, ya, belum menikah, ya, azab, ini bujang, ya. Baik. Berikutnya, hunna kholatuka ammatuka, menjadi kholatuka hunna am ammatuka. Ya, kholatuka hunna am ammatuka. Ya. Apakah kholat bibi-bibi dari pihak ibu, dari jalur ibu? Apakah bibi-bibi dari pihak ibu atau bibi dari pihak ayah? Ayah. Ya. Ini kalau di bahasa Indonesia atau di Indonesia tidak dibedakan ya antara jalur ayah, jalur ibu sama bibi. Tapi dalam Al-Qur'an dibedakan. Apakah itu bibi-bibimu dari pihak ibu ataukah bibi-bibimu dari pihak ayah? Ya, mereka ya, hunna mereka. Baik. Berikutnya, huwa Pakistanu Iranu. Pakistanu huwa am Iranu. Pakistan Iran ya, menunjukkan tempat daerah, berarti ditambahkan min dulu ya. Tidak langsung. Amin. Pakistana huwa Irana. Ya. A min Pakistana huwa am min Irana. Apakah dia dari Pakistan ataukah dari Iran? Iran. Ya. Jadi kalau menunjukkan asal daerah, ya, asal negerinya, ya tambahkan min terlebih dahulu, tidak langsung. Ya. Tidak A Pakistana atau A Pakistanu huwa. Ya, apakah dia itu Pakistan? Berbeda kalau nanti misalkan apakah dia itu orang Pakistan, ya, nanti lafadznya berbeda. Ya, ada tambahan ya di akhir ya. Tapi kalau hanya Pakistanu atau Iranu atau yang semisalnya, ini nama tempatnya, nama negerinya. Sehingga harus ditambahkan min sebelumnya untuk menunjukkan asal. Ya. Ini. Berikutnya. Akhbarumu anta'am baituka baituka ba'idun. Am. Ba'idun. Ya. A qaribun baituka am ba'idun. Ya, apakah dekat rumahmu ataukah jauh? Ya. Ada yang ditanyakan dari ini? Kalau nomor 10, kalau yang baituka dulu bisa enggak? Jadi am baituka qaribun am ba'idun. Bisa, boleh. Boleh. Artinya sama. Artinya sama. Jadi susunan seperti ini tadi mubtada khobar dibalik itu tidak mengubah makna, tidak mengubah arti. Ya mungkin hanya perbedaan dari sisi apa ya nilai keindahannya saja mungkin. Tapi kalau arti atau makna secara umum tetap sama. A baituka qaribun dengan a qaribun baituka itu artinya sama. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, untuk sekedar menunjukkan contoh tadi ya terkait dengan tempat Pakistani, Pakistanu, Iranu atau yang semisalnya Asinu atau Al-Yabanu. Ya, kalau itu dikaitkan dengan orang mana, ya, dalam bahasa kita disebut orang mana, orang Pakistan atau orang Iran. Ya, nanti lafadznya ada tambahan ya yang tasdid. Pakistaniyun. Ini kan berbeda. Nah, ini baru artinya orang Pakistan. Ya, kalau dikaitkan dengan seseorang. Ya, seseorang disebut Pakistaniyun. Berarti maknanya dia orang Pakistan. Ya, tapi kalau hanya disebutkan Pakistanu, Pakistan itu negerinya, negeri Pakistan. Ya, sehingga seperti tadi contoh nomor 9 ya. Kalau di situ hanya disebutkan nama tempatnya, nama negerinya, nama daerahnya ya, dan dimaksudkan menunjukkan asal, asal daerah, ya ditambahkan min. A min Pakistana huwa am min Irana. Apakah dia dari Pakistan ataukah dari Iran? Tetapi kalau lafadznya masing-masing ada penambahan ya yang tasdid di akhirnya menjadi Pakistaniyun yang bermakna orang Pakistan, kemudian Iraniyun orang Iran dalam makna ini ya, maka itu langsung tidak ditambahkan min. Karena maknanya sudah menyangkut orangnya, bukan asalnya. Ya, sehingga kalimatnya kalau dibentuk seperti contoh ini akan menjadi A Pakistaniyun huwa am Iraniyun. Apakah dia itu orang Pakistan ataukah orang Iran? Jadi ada penambahan ya tasdid di akhir dari kata-kata yang terkait dengan tempat ini menunjukkan penyandaran penisbahan pada tempat tersebut. Kalau dikaitkan dengan orang di sini ya berarti itu orangnya, orang Pakistan, orang Iran ya. Atau kalau Cina tadi ya Siniyun, orang Cina, Yabaniyun, orang Jepang dan seterusnya. Hindiyun, orang India. Dan itu langsung tanpa ada min. Jadi perhatikan masing-masing lafaz ya, maknanya apa, kemudian penggunaannya, kegunaannya ya, sesuaikan. Ada pertanyaan dari ini? Kita lanjutkan berikutnya. Saminan tamrin yang ke-8. Jadi untuk kitab ini ya, masing-masing tamrin itu pembahasannya berbeda-beda. Dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Ya. Baik. Sekarang tamrin yang ke-8 ini pembahasan yang lain ya, tidak terkait dengan yang ke-7 tadi. Ta'ammalil amtsilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Li, zu. Untuk kata zu. Ya, perhatikan pada kata zu. Contoh yang pertama. Mudiruna zu qamatin tawilatin. Mudir kita, ya, kepala sekolah kita, zu qamatin. Ya, mempunyai qamah, itu perawakan. Ya, mempunyai perawakan yang tinggi. Ya, jadi zu di sini bermakna apa? Mempunyai qamah, mempunyai perawakan. Ya, tawilatin yang tinggi. Itu makna dari zu. Contoh yang berikutnya. Hadza daftaru zu waraqin musaffarin. Buku tulis ini ya, arti secara harfiah dulu ya, untuk menunjukkan makna zu ya. Buku tulis ini mempunyai ya, mempunyai kertas yang bergaris. Zu waraqin musaffarin, mempunyai kertas yang bergaris. Ya, makna zu ya, mempunyai. Contoh yang ketiga, salisan. Ahmadu talibun zu ilmin wa khuluqin. Ahmad seorang pelajar yang mempunyai ilmu dan akhlak. Zu ilmin wa khuluqin, mempunyai ilmu dan akhlak, berilmu dan berakhlak. Ya, dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan mempunyai bisa digantikan dengan lafaz ber, ya, berilmu, berakhlak. Maknanya mempunyai ilmu, mempunyai akhlak. Rabi'an yang keempat. Hadzal qamisu dzu kummin qasirin. Ya, baju ini mempunyai lengan yang pendek atau berlengan pendek. Wadaka zukum min kawilin, dan yang itu, baju yang itu berlengan panjang, mempunyai lengan yang panjang. Khamisan, contoh yang kelima. Al masjidu alladhi fi hayyina zu manaratin wahidatin. Masjid yang ada di desa kami ya, mempunyai satu menara, bermenara satu ya, atau mempunyai satu menara. Jadi dari contoh-contoh yang ditunjukkan di sini ya, menunjukkan bahwa zu itu memberikan makna ya, mempunyai, atau dalam bahasa Indonesia ya, dengan kata ber tadi ya. Dalam bahasa Arab zu tadi disebutkan maknanya adalah sahib, sahibun, yang mempunyai. Ya, jadi mempunyai itu sahib dalam bahasa Arab dalam hal ini. Zu qamatin artinya sahibu qamatin, zu ilmin sahibu ilmin, yang mempunyai ilmu. Ya, dan seterusnya. Ini makna dari zu, yakni sahibun. Ya, yang mempunyai atau ber tadi ya, awalan ber dalam bahasa Indonesia. Kemudian itu maknanya. Kemudian penggunaannya dalam susunan kata-kata ini, zu itu selalu diikuti mudhaf ilaih. Zu ini selalu diikuti oleh mudhaf ilaih. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Ya, berbeda dengan keumuman isim, misalkan kitabun ya, bisa berdiri sendiri, atau hadza itu bisa berdiri sendiri. Tetapi kalau zu dalam penggunaan, dia selalu diikuti mudhaf ilaih. Tadi ditunjukkan contohnya zu qamatin, zu waraqin, zu ilmin. Nah, di sini qamatin, waraqin, ilmin ini menjadi mudhaf ilaih dari zu tersebut. Dan selalu zu itu ada mudhaf ilaihnya. Tidak bisa zu hanya satu lafaz tanpa mudhaf ilaih. Tidak bisa, tidak boleh. Jadi harus diikuti mudhaf ilaih. Sehingga isim-isim yang terletak sesudah zu karena menjadi mudhaf ilaih dari zu, keadaan akhir dari isim tersebut itu di kasrah, dibaca dengan kasrah. Ya. Karena mudhaf ilaih itu keadaannya majrur, ya, ditandai dengan kasrah pada huruf akhirnya, sehingga dibaca zu qamatin, zu waraqin, zu ilmin, zu kummin, zu manaratin. Ini isim-isim yang menjadi mudhaf ilaih ini majrur, yakni huruf akhirnya di kasrah. Ini terkait dengan penggunaan zu, ya, bermakna sahib dan selalu diikuti oleh mudhaf ilaih. Kemudian terkait dengan ini pada pembahasan tamrin berikutnya, ya, iqra'il amfilata, bacalah contoh-contoh ini. Tamrin yang ke-9, ya, taatian yang ke-9. Bacalah contoh-contoh berikut ini, summa hawwilil jumlata al-atiyata mithlaha. Kemudian ubahlah kalimat yang sesudahnya seperti contoh-contoh tersebut. Ya, masih terkait dengan zu tadi. Ya. Nah, kalau zu sebagaimana contoh-contoh sebelumnya dan juga contoh yang berikutnya ini, perhatikan dari sisi makna, ya, dari sisi makna terkait dengan keadaannya untuk mudzakkar dan untuk mufrad. Ya, dari sisi jumlah dan jenisnya. Jadi zu digunakan untuk mudzakkar dan mufrad. Mudiruna, mudir, mudzakkar, mufrad. Hadzal daftaru, hadza, ya, mudzakkar, mufrad. Ahmadu juga demikian. Hadzal qamisu, kemudian al masjidu. Ya, ini semua terkait dengan isim yang mudzakkar, mufrad. Dan di sini ditunjukkan pada contoh yang pertama pada tamrin ke-9. Hadza talibu dzu khuluqin. Murid ini, pelajar ini mempunyai akhlak atau berakhlak. Ya, di sini yang dikaitkan atau yang disebutkan adalah hadza talibu, murid ini, siswa ini. Ya, ini dari sisi jenisnya dia mudzakkar. Hadza talibu, ya, mudzakkar. Kemudian dari sisi jumlahnya mufrad. Ya, jumlahnya satu. Jadi satu orang siswa laki-laki. Ya, kemudian lafaz zu yang menunjukkan makna sahib tadi yang digunakan ini lafaz zu. Ya, sesuai hadza talibu itu mufrad mudzakkar, kemudian zu juga menunjukkan makna untuk mufrad mudzakkar. Ya. Nah, kemudian ketika keadaannya berubah dari mufrad menjadi jamak pada kalimat yang ba yang kedua yang sampingnya. Haula'itullabu. Haula'itullabu. Ini kan jamak. Haula'i isim isyarah untuk jamak. At-tullabu bentuk jamak dari at-talibu. Jadi secara makna ini jamak dan jenisnya masih muzakkar. Jamak muzakkar. Nah, ketika dikaitkan dengan jamak muzakkar untuk makna jamak muzakkar, maka zu itu berubah menjadi zawu khuluqin. Menjadi zawu khuluqin. Haula'itullabu zawu khuluqin. Murid-murid ini berakhlak, mempunyai akhlak. Ini untuk jamak muzakkar. Jadi berbeda lafadznya pada zu tersebut sesuai dengan keadaan jumlah dan jenisnya. Jumlah itu mufrad ataukah jamak, menunjukkan jumlah satu ataukah jumlah yang banyak. Kemudian jenisnya mudzakkar ataukah muannas, laki-laki ataukah perempuan. Perhatikan contoh yang jim yang ketiga. Hadhihi talibatu, zatu khuluqin, siswi ini, ya, hadhi talibatu, siswi ini, pelajar putri, ya, perempuan, zatu khuluqin, mempunyai akhlak atau berakhlak untuk mu'annas, ya, maka lafad du ini menjadi zatu, ya, zatu, zatu khuluqin, ini untuk mu'annas, mufrad, ya. Kemudian contoh yang dal, yang keempat, haula'i talibatu zawatu khuluqin, siswi-siswi ini, ya, para pelajar putri, ya, jamak mu'annas, ya, mempunyai akhlak atau berakhlak. Ya, di sini digunakan lafaz zawatu untuk jamak mu'annas. Jadi penggunaan du itu sesuai dengan jumlah dan jenisnya. Untuk mufrad mudzakkar lafaznya du, untuk jamaknya menjadi zawu, kemudian untuk mu'annas yang mufrad adalah zatu, kemudian untuk mu'annas yang jamak menjadi zawatu. Ini. Jadi lafaznya menyesuaikan jumlah dan jenisnya. Adapun penggunaannya sama, selalu diikuti mudhaf ilaih. Dalam contoh ini khuluqin menjadi mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih ini tidak terpengaruh dengan keadaan mudhafnya. Secara asal, ya. Secara asal mudhaf ilaih itu tidak terpengaruh dengan keadaan mudhafnya. Sebagaimana ditunjukkan di sini, keadaan mudhafnya berubah-ubah, berbeda-beda antara mufrad, jamak, antara mudzakkar, mu'annas, ya. Tetapi mudhaf ilaihnya tetap sama, khuluqin. Jadi mudhaf ilaih itu tidak harus sesuai dengan mudhaf. Ya, tidak harus sesuai. Ya, bisa sesuai, bisa tidak. Ya. Itu demikian, ya, mudhaf ilaih. Ya, tapi kalau mudhaf, ya, sesuai dengan penggunaan dalam kalimat seperti ini, disesuaikan. Dalam hal ini du disesuaikan dengan keadaannya, mufrad ataukah jamak, kemudian mudzakkar ataukah mu'annas. Secara makna juga sama, ya, menunjukkan sahib, ya, du, zawu, zatu maupun zawatu tersebut. Ini. Sekarang penerapan pada soal berikutnya, pada kalimat berikutnya. Hadzar rajulu dzu malin katsirin. Laki-laki ini mempunyai harta yang banyak. Hadzar rajulu, ya, mufrad mudzakkar. Maka lafaz dzu yang digunakan, ya, lafaz dzu yang asal untuk mufrad mudzakkar. Kemudian dibentuk jamak. Menjadi apa? Haulai rijalu, ya, haulai ar-rijalu, kemudian zawu malin kathirin, ini, ya, zawu malin kathirin. Bisa, ya, haulai ar-rijalu, haulai ar-rijalu zawu malin kathirin. Orang-orang ini, para lelaki ini mempunyai harta yang banyak. Kemudian diubah menjadi mufrad mu'annas. Hadhihi apa? Al-mar'atu ar-rijalu, seorang laki-laki, kalau seorang perempuan al-mar'atu. Kemudian dzatu malin katsirin. Ini. Hadhihil mar'atu, hadhihil mar'atu zatu malin kathirin, perempuan ini mempunyai harta yang banyak. Ini untuk mufrad yang mu'annas. Kemudian jamaknya, jamak yang mu'annas, ha'ulai an nisa'u, jadi jamaknya al-mar'atu nisa', ya. Ha'ulai nisa'u zawatu malin kathirin. Ini untuk yang jamak mu'annas. Ya, ini. Jadi kalimatnya seperti ini. Asalnya yang pertama tadi, hadzar rajulu dzu malin kathirin. Kemudian yang kedua jamaknya menjadi haula'ir rijalu zawu khuluq zawu malin katsirin. Kemudian yang ketiga untuk mufrad muannats menjadi hadhil mar'atu zatu malin katsirin. Kemudian untuk jamak yang muannats menjadi haula'in nisa'u zawatu malin katsirin. Ini ya sesuai dengan contohnya tadi tentang penggunaan du yang disebutkan dalam tamrin ke 8. Dari ini ada yang ditanyakan? Ini ya, jadi perhatikan dari contoh-contoh yang ada yang ditunjukkan, kemudian diterapkan pada kalimat-kalimat yang lain dalam sesuai dengan keadaan ini. Baik. Untuk yang berseluruh sampai ini dulu, nanti yang berikutnya insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah.